بسم الله الرحمن الرحيم. Apa perbedaan dalam memperoleh pahala apabila kita datang ngaji bareng dari jauh, keluar biaya dan meluangkan waktu dengan ikut kajian melalui siaran TV, media elektronik? Jauh sekali pahalanya. Walaupun dua-duanya dapat pahala. Dapat pahala dua-duanya. Yang kajian dan seperti pemirsa kita sekarang kajian, insya Allah ada pahalanya. Banyak pahalanya. Ya, itu mengamalkan nilai Quran. Quran surah ke-9, 122. Quran surah 58, ayat yang ke-11. Quran surah ke-96, ayat yang pertama. Ada pahala. Ketika mengamalkan isi Quran, pahala diberikan. Diberikan. Ya, antum yang datang, banyak lagi pahalanya. Maaf, dari mulai berangkat ada pahalanya. Hadis Ibnu Majah marhadis 233. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkahnya dihitung, malaikat menaungi, doanya cepat dikabulkan, setiap catatannya ada pahalanya. Kemudian setiap bertemu antum masuk ke masjid, ini masuk masjid ada pahalanya. Salatnya ada pahalanya, duduknya ada pahalanya, diniatkan itikaf ada pahalanya, salaman dengan teman ada pahalanya. Kemudian antum misalnya mengamalkan ada pahalanya, banyak pahalanya. Sampai pulang dinaungi oleh Allah dengan naungan para malaikat. Ada pahalanya. Di pahala untuk seperti ini lebih banyak dibandingkan dengan pahala hanya menyaksikan. Menyaksikan pun ada pahala di situ. Kalau tidak sanggup antum datang ke majelis ilmu, minimal antum dapatkan bagian dari ilmunya dengan wasilah-wasilah yang memudahkan untuk itu semua. Tapi wasilah itu pun harus wasilah yang benar-benar bisa mendekatkan antum kepada Allah. Bukan wasilah biasa. Ya. Jika kita sudah berniat, kami berniat menjauhi dosa besar, tetapi lingkungan masih banyak melakukan dosa itu, apa yang harus antum lakukan? Jelas, hijrah. Kalau enggak sanggup merubah, tapi banyak dirubah, antum hijrah. Tinggalkan dulu lingkungan itu. Tinggalkan dulu. Ya, belajar pada yang lebih baik. Itu adalah di Quran surah ke-4 ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Umay yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang mau berhijrah, mendapat keadaan yang lebih baik insyaAllah, Allah jamin dia mendapatkan kelapangan. Lapang. Dan limpahan rezeki di situ. Nanti setelah antum kuat, baik, bisa berdakwah, datang, dakwahi. Tapi kalau antum bisa berdakwah di situ, dengan doa, tidak banyak terpengaruh, antum di situ, dakwahi. Tunjukkan dengan hikmah, dengan sabar, pelan-pelan. Mungkin di situ ada pahala untuk antum. Di situ ada pahala. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ajak yang lainnya. Yang kalau sudah kelihatan, kan Nabi juga dulu cuma beberapa orang. Sampai 40 orang. Dari banyaknya orang tinggal di Mekah. Masa iya sih dari sekian kampung tidak ada yang satu visi dengan antum? Pasti menemukan satu orang yang ke masjid, lihat, konsisten dekati, diajak fikir sama-sama. Setelah itu antum pelan-pelan. Insya Allah, setelah itu ada kemuliaan, praktekan, ajak yang lainnya, itu insya Allah akan semarak dalam kebaikan. Dulu ada di pesantren itu, ada yang kurang baik. Kemudian ada satu angkatan baik, mulai ingin mengembalikan roh ke masjid. Mulai dari mana? Dari 5 orang. 5 orang ngajak yang lain, ngajak yang lain. Sampai akhirnya satu angkatan baik semuanya. Dan ketika angkatannya baik, ngajak kepada yang lainnya. Itu luar biasa. Kan saya sering sampaikan pada antum, satu komplek, masjidnya bagus, 95% muslim, yang ke masjid 5 orang. Datang ke masjid itu kita lihat, Pak, berapa ini yang sekampung ini? Oh ini sekian orang, Pak. Komplek ini jumlahnya sekian. Kenapa yang ke masjid seperti ini? Saya kurang tahu, Pak. Oh, saya minta database-nya. Masya Allah, di mana ini rumahnya? Sini, ini di mana? Sini. Yuk kita kompak ya, besok kita ajak. Barangkali dititipkan pada kita jadi tetangga, mungkin supaya Allah memberi kesempatan kita untuk berdakwah. Ayo, Sabtu subuh kita ajak, kan ada di rumah nih. Kita lihat kebiasaannya, oh ada di rumah. Yuk malamnya beli buah. Masya Allah. Begitu selesai sholat, bareng-bareng kita ke rumahnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, tumben Pak kesini. Iya, tadi kami ke masjid, gak lihat Bapak. Kami kira sakit, ini ada buah. Lihat buah. Besoknya ke masjid. Luar biasa. Barang lagi berangkat. Lama-lama ramai pula tuh masjid. Ramai teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Jadi sudah berdakwah dalam kebaikan. Insya Allah khair di situ. Tayyib. Saya tungguin. Ah, mudah-mudahan ada buah besok. Ada buah besok. Nah, itu tepat. Antum cari pemetaan dakwahnya di base. Saya ke Kota Baru Parahyangan. Saya tanya, ada berapa jumlahnya di sini? Ustaz, sekian kakak. Berapa yang muslim? 2639 kakak. Yang ke masjid berapa? 20 kakak. Ada masjidnya berapa? 2. 20 kakak yang ini, 20 kakak yang di sana. Yang ini satu baris setengah, sini satu baris setengah. Baik, dari 20 kakak sini, 20 kakak sana, berapa yang taklim? Oh, yang taklim 14 kakak. Dari 14 kakak ini, berapa yang hadir? Sekitar 150 orang. Masya Allah, 150 orang. Potensinya banyak sekali. Ayo kita dakwahi. Ketika didakwahi dengan cara pelan-pelan, yang baik sebagainya, sekarang Masya Allah. Makin semangat orang ke masjid. Ya, ayo cek